berubah menjadi sakit. Begitu yang ku rasakan kini. Beri hatiku tinggal kehancuran. Tak pernah terbayangkan dan tak pernah terpikirkan cintamu dan cintaku akan berpisah. Namun harus kurelakan itu untuk hidupmu agar lebih baik. Setulus hatimu, kepergian diriku itu bukan keinginanku. Terima saja dengan pilihan yang lain dari orang tuamu. Jika kamu menangis, aku juga ikut menangis. Terima saja semua ini kulakukan untukmu. Maafkan aku setulus hatimu.